Yang kedua, perbedaan tersebut bisa ditimbang kuat dan lemahnya antara keduanya. Dan penunjukan kuat dan lemahnya jelas. Jadi meskipun dalil yang lemah itu ada kemungkinan benarnya, tapi terlalu lemah untuk dikatakan benar. Yang satunya, kalaupun ada kemungkinan salah, terlalu kecil kemungkinan salahnya. Karena apa? Bukti-bukti yang dibawa oleh pendapat yang pertama itu jelas sekali. Banyak pendukungnya. Sementara yang satunya itu pendukungnya sedikit sekali. Maka yang seperti ini pun bisa dikatakan pendapat yang satunya jelas salahnya. Karena hukum pada dhonnul ghalib. Seseorang bertindak berdasarkan yang dugaan yang kuat. Karena itulah apa tuntutan orang berbuat. Ima alal yakin, alal ilmi, atau dhonnul ghalib. Sebagaimana sudah kita bicarakan dalam Arba'in An-Nawawiyah. Maka tidak juga dalam hal ini kemudian beralasan ini masalah khilafiyah, tidak bisa. Yang ketiga, yang seimbang di antara dua perbedaan atau lebih tersebut. Ya, seimbang antara keduanya. Sama-sama memungkinkan keduanya benar dengan kekuatan yang seimbang. Sulit untuk kemudian mengalahkan yang satunya atau memenangkan yang satunya. Maka untuk kondisi seperti ini, bisa kita katakan bercabang menjadi dua. Kalau kemudian memungkinkan untuk ditarjih, maka ditarjih. Punya kemampuan untuk kemudian ditarjih, dirojihkan salah satunya dengan ciri-ciri yang paling banyak terkritisi, artinya kritikan yang ditujukan kepada pendapat tersebut itu lebih banyak dibandingkan yang satunya, maka yang lebih banyak itu yang lebih lemah. Sama-sama tidak lepas dari kritikan, masing-masing pendapat tidak lepas dari kritikan, tapi salah satu di antara dua pendapat tersebut ada yang terkritiki lebih banyak. Jadi tatkala dikritisi, dia beberapa kali tidak mampu untuk menjawab kritikan tersebut. Yang satunya dikritiki juga, dan kadang juga tidak mampu, tapi lebih sedikit ketidakmampuan untuk menjawab kritikan tersebut. Maka berarti ini memungkinkan ditarjih. Tapi untuk kondisi seperti ini untuk toleran. Nah, inilah masalah khilafiyah. Yang wajar kemudian kita mengatakan ini khilafiyah. Atau kemudian yang kedua, tawakuf. Ini tidak mengambil satu pun dari pendapat tersebut. Sampai pada akhirnya diketahui mana yang lebih kuat. Nah, demikian ikhwah fiddin azanallahu yakum. Jadi, hatta dalam masalah fikih pun, itu tidak boleh kemudian setiap ada perbedaan kemudian udahlah jangan dibicarakan, ini masalah khilafiyah, nanti tidak jadi berantem kita lah. Hatta masalah khilafiyah harus dibicarakan. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Dan jangan sekali-kali kemudian mengitlakan, memutlakan slogan nata'awan fima tafakna wa natadiru ba'duna ba'dan fima khtalafna. Kita bekerja sama, bersatu padu, saling mendukung dalam hal yang kita sepakat, dan kita toleran dalam hal yang kita berselisih. Mazhab seperti ini kalau dimutlakan dengan demikian, maka ini akan meruntuhkan satu pilar agama adalah tasfiyah, pembersihan dari segala bentuk penyimpangan dan penyelisian dalam din ini. Kalau kemudian slogan seperti ini dimutlakan dan dipakai dalam setiap keadaan. Karena hampir tidak ada satu permasalahan dalam din ini kecuali terjadi khilaf. Paling yang sepakat sama-sama kita muslim, sama-sama kita punya musuh kafir, itu pun nanti bersih pendapat bagaimana cara menghadapinya. Akhirnya toleran. Dan akan banyak sekali. Jadi yang mengusung slogan seperti ini sama dengan merusak bangunan din itu sendiri. Membiarkan din ini porak-poranda dan kaum muslimin tetap dalam kejahilannya dan kekeliruannya. Maka hati-hati terhadap slogan nata'awan fima tafakna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita bersepakat dan bersatu padu dalam hal yang kita sepakati dan saling toleransi dalam hal yang kita berselisih dan berbeda. Kalau Al-Quran kita satu, Nabi kita satu, Tuhan kita satu, maka jangan pernah berbicara tentang perselisihan. Bersatu padu dan biarkan manusia selama mereka Al-Qurannya satu, Tuhannya satu, Nabinya satu, jangan dikritisi terhadap apa yang ada pada mereka selama masih mengakui ini kan sama. Kita sepakat dalam hal ini. Ada perselisihan yang ada, sudah biarkan masing-masing sesuai dengan apa yang dia pikirkan atau dia pendapati. Inilah sangat tercela demi pelaksanaan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan wala tafarraqu di sini wa'tasimu bihablillah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Itu Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai dalam masalah din. Maka tidak boleh dibiarkan perselisihan tersebut. Nah, kalau kemudian pada posisi yang ketiga tadi, karena memang sulitnya, maka masing-masing orang dia mengambil apa yang menurutnya lebih kuat. Itu kalau bisa ditarji walaupun lebih kuat sedikit menurutnya. Oleh karena itu, dalam hal inilah terjadi adab khilaf untuk toleransi. Sebagaimana yang pernah terjadi pada para imam, pernah suatu kisah dua ulama berselisih pendapat tentang satu masalah. Singkatnya, ulama A berpendapat bahwasanya masalah tersebut haram. Ini untuk contoh saja, tidak harus masalahnya antara masalah haram dan halal. Ulama B berpendapat masalah tersebut halal. Kemudian mereka berdiskusi, adu hujah, adu argumentasi. Setelah terjadi argumentasi, ulama A menyampaikan argumentasi yang ada dengan haramnya suatu tersebut, dengan hujah-hujah yang maksimal yang dia miliki untuk membela bahwasnya yang benar berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah ala fahmi salaful ummah, bahwasnya A tersebut haram. Ulama B merasa bahwasanya apa yang disampaikan benar dan kuat, maka dia rujuk dari pendapatnya. Dia mengambil pendapatnya ulama A bahwasanya perkara tersebutlah haram. Kemudian tatkala ulama B menyampaikan argumentasinya tentang masalah tersebutlah halal, dia sampaikan dengan Alkitab dan Sunnah al-Fahmi Salaful Ummah sebatas yang dia miliki akan dalil tersebut. Dilihat ada ulama A bahasnya pendapatnya kuat, dan dia lihat lebih kuat dibandingkan pendapat dia, maka dia ambil bahasnya permasalahan tersebut halal bagi ulama A. Maka akhir diskusi apa yang terjadi? Perpindahan madhab. Ulama A menjadi berpendapat masalah itu halal, ulama B menjadi berpendapat masa itu haram. Dan selesai diskusi masih tetap berbeda, hanya berpindah pendapat. Itu konsekuensi dari apa? Rujuk kepada kebenaran. Maka apa yang menurut dia benar, itulah yang diambil. Walaupun sebelumnya dia berpendapat tidak demikian. Karena konsekuensi dari apa yang sampai kepadanya, dia melihat lebih kuat pendapat temannya tersebut, pendapat lawannya, maka dia rujuk. Demikian juga sebaliknya. Dan itu betul terjadi kisah tersebut. Kisah ini betul-betul terjadi dalam masyhur, diceritakan dalam apa kitab-kitab yang membahas masalah adapun khilaf. Maka tidaklah hal ini terjadi kecuali dalam masalah yang tadi, modal yang ketiga. Seperti masalah yang ketiga ini, seperti yang sudah saya contohkan tentang memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Jangan sampai sholat seorang pun kecuali sholat asar kecuali di bani Quraidah. Satu, memahami dengan dohirnya dan tidak memalingkannya, sehingga dia tidak sholat kecuali di bani Quraidah walaupun waktu asar sudah habis. Yang satu, memahami bahwasanya itu selama, maksudnya diupayakan untuk sholat di bani Quraidah, asar sudah sampai di sana, maka berjalan secepatnya. Adapun kalau kemudian waktu asar sudah mau habis, belum sampai di bani Quraidah, kita terkena firman Allah bahwasanya sholat itu sudah tentukan waktunya. Dan tidaklah maksud Nabi demikian. Tidaklah maksud Nabi untuk merubah ketentuan waktu tersebut dengan sabdanya tersebut. Maka sahabat berselisih pendapat, sebagian sholat di jalan dan sebagian sholat di bani Quraidah selepas waktu asar. Dan Nabi SAW mendiamkan persisian tersebut. Itu dalilnya qot'i atau qot'i? Qot'i, semuanya mendengar dari Nabi SAW. Terjadinya di mana? Memahami dalalahnya. Dalalahnya yang tidak qot'i. Apakah yang dimaksud oleh Nabi itu pokoknya sholat saja di asar walaupun waktunya sudah habis, atau maksud Nabi cepat sampai di sana asar, dibayangkan di sana kita sholat asar. Tapi kalau belum sampai waktu asar sudah mau habis, ya sholat di jalan. Dan Nabi tidak mencela pun di antara dua kelompok sahabat tersebut. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Sekarang terkait dengan menisbahkan kepada imam furu' tersebut, apakah boleh atau tidak? Jadi saya Hanafi, saya Maliki, saya Syafi'i. Maka penisbahan seperti itu tidaklah tepat. Karena menisbahkan sesuatu yang memungkinkan salahnya, menisbahkan kepada seorang yang mungkin salah, yang tidak maksum, berbeda dengan penisbahan saya Sunni, saya Salafi. Karena menisbahkan kepada sesuatu yang tidak pernah salah, sama dengan saya Muslim. Karena tidaklah ada dalam as-sunnah kecuali hak, dan tidak ada pada as-salaf kecuali hak. Adapun menisbahkan kepada imam, maka tidaklah tepat. Karena terkadang imam tersebut salah. Adapun kemudian seseorang dinisbahkan kepadanya, dia Maliki atau Syafi atau Hanafi, ini dilihat dari sisi usul dalam pengambilan istimbat. Maka ini masyhur, artinya populer. Seseorang dinisbahkan kepadanya dia Syafi'i, Maliki atau Hanafi atau Hambali. Ditinjau dari usul dalam pengambilan istimbat, dasar-dasar pengambilan istimbat itu mengikuti metode yang ditempuh oleh imam tersebut. Walaupun tidak boleh baginya untuk membenarkan setiap apa yang datang dari imam tersebut. Oleh karena itu, yang benar, orang yang bermadhab tersebut, yang dia bermadhab kepada salah satu imam yang ada, kalau suatu saat tuntutan dalil harus menyelisih imamnya, maka dia selisih imamnya. dan keadaan dia menyelisih imamnya tidak menggugurkan dinisbahkannya dia kepada imam tersebut. Karena secara umum, karena usul istinbatnya, usul metode dengan dalam cara pengambilan dalilnya itu mengikuti metode imamnya, maka mesti akan banyak kesamaan dalam penetapan terhadap kasus-kasus yang merupakan medan ijtihad. Maka kalau yang dimaksudkan penisbahan adalah penisbahan seperti itu, jadi secara ghalib maka dia lebih banyak mengikuti usul istinbat salah satu imam yang empat tersebut kalau di masa sekarang ini, maka tidaklah tercela. Tapi kalau kemudian dia menisbahkan dengan tinjauan bahwasanya apapun pendapat imamnya itu yang dia ambil, dan dia tidak peduli apakah menyelisih atau tidak menyelisihnya Alkitab, maka itu tercela. Bermadhab secara mutlak, bermadhab Syafi'i dan tidak pernah mengambil pendapatnya madhab yang lain, atau bermadhab Hambal dan tidak pernah mengambil pendapat yang lainnya, maka itu tercela. Oleh karena itu, banyak para ulama menyarankan bagi kalangan mubtadiin, pemula, untuk dia belajar fikih menurut madhab, untuk membangun bangunan pemahamannya dalam masalah fikih. Sebab kalau tidak demikian dia akan rancu dan tidak punya kaidah yang baku. Berbeda kalau dia membangun dari bermadhab, kemudian dia sudah punya dasar-dasar istinbat, setelah itu maka dia akan bisa leluasa untuk mengambil pendapat mana yang benar walaupun menyelisih madhabnya. Dan kita akan dapatkan secara umum para ulama adalah bermadhab, namun tidaklah ulama yang muhaqqiqin kemudian mereka mengikuti setiap pendapat madhabnya. Sering juga mereka menyelisih pendapat madhabnya sebagai konsekuensi ketundukan kepada dalil dan bukan tunduk kepada madhabnya. Beliau katakan bahwasanya ikhtilaf dalam masalah furu itu adalah rahmat. Apa yang dimaksudkan rahmat tersebut? Dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya masuk di dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persisian dalam masalah yang furu dengan pengertian yang sudah saya jelaskan itu masuk ke dalam rahmat dan ampunan Allah. Tatkala Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan batas kemampuannya, maka orang yang berselisih pendapat setelah dia berijtihad untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian masuk dalam persisian, maka dia mendapatkan rahmat Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas ijtihadnya tersebut, atas upayanya untuk bertakwa tersebut. Dan karena tadi Allah tidaklah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan batas kemampuannya, dan karena takdir Allah tidak mau tidak kecuali dia akhirnya berselisih pendapat dengan saudaranya dan tidak sama sekali menghendaki untuk berselisih pendapat kecuali hanya mengikuti konsekuensi dalil yang sampai kepadanya, maka dirahmati oleh Allah taala dan diampuni jika ternyata pendapatnya salah. Adapun hadis ikhtilaf umati rahmah adalah hadis yang tidak ada asalnya. Maka perkataan mu'alif di sini ikhtilafuhum rahmah itu tidaklah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan untuk orang itu berikhtilaf, sama sekali tidak. Dan kita bawa kepada mahmal yang bagus, itu apa yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahasnya masuk dalam rahmat Allah taala dan ampunan Allah. Tapi tuntutan untuk kemudian disatukan itu tetap, karena pada dasarnya ikhtilaf ditinjau dari itu ikhtilaf tercela. Ikhtilaf ditinjau dari itu ikhtilaf. Karena perintahnya untuk bastad apa? Untuk waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang dimaksudnya adalah ikhtilaf yang tadad, ya, ikhtilaf yang memang tidak mau tidak harus ditentukan mana yang benar dan salah. Jadi tidak mungkin dua-duanya yang benar. Itu hakikatnya seperti itu tercela, ditinjau dari ikhtilafnya. Tapi kalau ditinjau dari sisi apa? Terjadinya ikhtilaf tersebut tidak semuanya tercela. Ditinjau dari kemudian terjadi ikhtilaf, proses terjadinya ikhtilaf tidak tercela. Tapi ikhtilaf itu sendiri suatu yang tercela. Maka diupayakan untuk dihilangkan. Itu kalau ikhtilaf tersebut ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang tidak mungkin dikatakan dua-duanya benar. Dan di sana ada ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf ditinjau dari sisi naunya, macamnya. Yang kedua-duanya itu semuanya benar. Seperti perbedaan tentang membaca iftitah. Maka karena dua-duanya ada dalilnya, berbeda-beda tidak masalah. Perbedaan tentang menafsirkan ayat dengan berbagai macam tafsiran dan duanya semuanya bisa dibenarkan, maka tidak masalah. Semuanya pendapat tersebut bisa diambil semuanya, tidak masalah. Tidak harus ditarjih, tidak harus dirojihkan. Perbedaan pendapat yang kedua-duanya atau lebih dari dua tersebut bisa diambil semuanya. Ini tidak perlu ditarjih. Yang ditarjih itu, yang dikuatkan dan diakkan itu kalau kemudian berkonsekuensi. Kalau diambil dua-duanya berarti bertentangan. Itu baru dirojih, ditarjih. Kalau semuanya bisa diambil semuanya dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, ambil semuanya. Tidak harus disatukan. Karena memang semuanya bisa diambil dan bisa dibenarkan. Yang diupayakan untuk dijadikan satu pendapat saja itu yang terjadi tadad, pertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, demikian ikhwah fiddin asallallahu yakum, perbincangan kita tentang ikhtilaf. Insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat sebentar dengan pembahasan tentang ijma dan taklid. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.